Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواتي في الله رحمني الله إياكم سمغ الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak anugerah kenikmatan yang senantiasa Allah curahkan kepada setiap hambanya. Jadi antara sekian banyak kenikmatan yang harus kita ingat dan kita ketahui dan kita syukuri dan kita manfaatkan adalah keberadaan kita saat ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita untuk berada di salah satu bulan yang Allah sifati sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah mengingatkan kepada kita, inna iddatash shuhur, sesungguhnya bilangan bulan, hitungan bulan adalah ithna ashar, 12 bulan. Itulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah tentukan. dari masa ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian Allah ingatkan kepada kita minha. Perhitungan 12 bulan ini arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat mulia. 4 bulan yang Allah muliakan. Yang jangankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang yang saleh memuliakan bulan ini, bahkan orang-orang jahiliyah yang notabene-nya musyrikin, ketika mereka memasuki bulan ini, mereka menahan diri mereka dari kezaliman, terutama menahan diri mereka dari pembunuhan atau kezaliman terhadap umat manusia. Ini orang-orang musyrikin menganggap sebagai bulan yang sangat agung di sisi Allah, bulan yang sakral. Karena tentunya yang juga perlu kita ingat bahwa orang-orang musyrikin mereka adalah umat yang mewarisi agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tentunya itu adalah bagian dari sisa-sisa yang ada dari ajaran Nabi Ibrahim yang mereka jaga. Walaupun tentunya dosa yang paling besar menjadikan rusak agama mereka, bahkan mereka telah merusak agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kesyirikan, pengkultusan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi aneh, ketika memasuki 4 bulan ini, mereka menahan diri mereka. Minha arba'atun hur. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan jangan sekali-kali kata Allah kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan itu. Kezaliman hukumnya haram di semua masa, semua bulan. Tetapi di 4 bulan ini ada penegasan. Ada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajar apabila para ulama di negeri kerajaan Arab Saudi ketika telah memasuki bulan Dzulqa'dah seakan-akan seirama para ulama dengan beragam media, dari khutbah-khutbah ataupun tulisan mereka mengingatkan bahwa kita telah memasuki bulan yang sangat agung. Yang diingatkan oleh para ulama ketika memasuki bulan ini untuk kita memperbanyak ibadah, memperhatikan kualitas ibadah dan kuantitas ibadah secara beriring. Jadi setiap ibadah perhatikan apakah benar-benar telah kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan apakah telah tersibghah secara utuh dan benar dengan maqal Allah wa maqal Rasul. Ala fahmu sahaba. Kembali memperhatikan setiap amalan. Karena selalu tentunya seorang muslim menginginkan apa yang dia lakukan memiliki lipatan, tidak hanya berada dalam satu keadaan, Tapi memilih atau tentunya harapannya besar untuk dilipatkannya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah anugerah Allah. Umur yang sangat pendek yang Allah tentukan kepada umur atau kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku yang mendominasi antara 60 tahun hingga berapa? 70 tahun. Wa qalla man yajuzu dzalik, sedikit yang melampaui batasan umur itu. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada waktu-waktu tertentu, sebagaimana Allah letakkan pada tempat-tempat tertentu keutamaan-keutamaan yang tidak Allah berikan pada waktu-waktu yang lainnya. Demikian pula Allah berikan keutamaan, keistimewaan pada tempat-tempat tertentu yang tidak Allah berikan pada tempat-tempat yang lainnya. Inilah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kembali kita perhatikan Allah ketika menyatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang Allah sucikan. Ada 4 bulan yang Allah sucikan. Dan sekarang kita berada di bulan apa? Dzulqa'dah. Ini kalau hitungannya dibalik tentunya. Walaupun hitungan bulan dimulai dari pada bulan apa? Muharram. Tapi kita hitung dari bulan yang kita saat ini berada di dalamnya. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah. Selepas Dzulhijjah, aha, ya kok. Sudah hafal atau belum? Hah? Tidak ada keistimewaan sedikit pun. Bahkan sebagian para ulama wajar menganggap tasyabbuh dari sistem penanggalan apa yang kita kenal dengan Masehi, apalagi notabene-nya penamaan bulan-bulan yang ada mengambil dari penamaan dewa-dewa yang dikultuskan dari orang-orang Romawi kuno. Agustus ya. Kemudian September mulai dari bulan Januari yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat hingga di masa kita pun, kalau kita ke Arab Saudi seumpamanya, dari kalangan terpelajar pun enggak tahu ada kala ini bulan apa, September atau Oktober, mereka enggak tahu sampai sekarang. Kenapa? Enggak ada istimewanya. Tapi kalau bulan-bulan Islam ada keistimewaan. Tidak hanya Allah yang memberikan nama, bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan Allah memberikan keistimewaan dalam Al-Qur'an. Dan bahkan juga Rasulullah memberikan keistimewaan. Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan pada bulan-bulan tertentu yang tidak ada pada bulan-bulan yang sifatnya masehi. Makanya kalau kita masuk ke Arab Saudi sampai sekarang enggak ada kalender itu, enggak ada. Kita masuk ke kantor, lihat kalender, bisa dikatakan mungkin 1001 yang ada kalender. Kenapa? Karena mereka setiap kali lihat bulan, ah hari ini enggak nampak rupiah, enggak nampak bulannya, berarti harus ikmal, berarti besok kita masuk, ya kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Demikian terus setiap bulan mereka melakukan apa? Setiap bulan melakukan rupiah. Kalau kita ru'yahnya kapan? Setahun sekali. Sehingga kurang pengalaman karena setahun sekali seringnya berselisih paham. Kalau Masya Allah di Arab Saudi itu setiap saat. Maka ada kalender itu berubah. Ada berubah. Sampai kebijaksanaan pemerintah Masya Allah. Tanggal muda itu bukan di bulan Januari, Februari ataupun yang lainnya. Tapi Dzulqa'dah. Sebentar lagi nanti Dzulhijjah. Itu yang mereka lakukan. Nah tentunya kalau ada kalender, kalau ru'yah enggak nampak berarti lihat, berarti kan perlu dirubah semuanya, coret semuanya penanggalan yang ada. Karena kalau satu salah berarti salah semuanya. Nah, jadi kalau kita tanggal 2 berarti kurangnya 1 karena kemarin enggak nampak ru'yah semuanya. Nah, itu sebuah keistimewaan. Apalagi memang subhanallah yang memulai perayaan tahun baru yang dimasukkan di tengah-tengah kaum muslimin awalnya juga dimulai dari kalangan orang-orang Syiah Fatimiyah turunan dari Ubaidiyin ketika berkuasa di Mesir pada tahun atau pada abad sekitar abad ketiga Hijriah. Yang mulai memasukkan kebudayaan-kebudayaan Romawi dan Persia. Yang mulai memasukkan budaya-budaya Persia dan Romawi seperti memulai atau munculnya perayaan Maulid Nabi di masa setelah atau di masa atau di abad ketiga yang dipelopori oleh orang-orang Fatimiyah, yang para ulama bersilang pendapat apakah mereka keturunan Yahudi atau dari kalangan orang-orang Majusi, tapi mereka sepakat bahwasanya mereka adalah Batini, orang-orang Batiniyah yang berkedok sebagai orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Dan yang berhasil menumbangkan kekuasaan Fatimiyah siapa? Salahuddin Al-Ayyubi yang melarang terbalik-balik dalam kisah sejarah. Orang menyatakan kalau Maulid Nabi siapa yang menghidupkan Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin yang memerangi bahkan meruntuhkan kerajaan Fatimiyah. Hanya pada waktu itu masih tersisa seorang pemimpin yang bernama Al-Mudhaffar. Dialah yang mempelopori kembali kegiatan maulid dengan memberikan 300 ribu dinar emas. 300 ribu dinar. Nah, waktu itu mulai perayaan tahun baru. Dan seakan-akan mulai sekarang tergeser. Kalender Islam yang seharusnya setiap muslim mengetahuinya karena kita keterkaitannya banyak, minimalitasnya paling tidaknya kita tahu kapan ayyamul bidh, bulan atau hari-hari purnama. Nah, karena hari-hari pertama dimulai tanggal berapa? 13 14 15 dari kalender Hijriah. Apalagi ikhwati fillah, penyebutan waktu di dalam fiqh atau dalam syariah kita itu berkaitan dengan hitungan bulan-bulan Islam. Apakah itu zakat, keterkaitan hitungan setahun dikatakan sudah nisab yang pertama, kemudian sudah haul. Dikatakan sudah haul apabila apa? Sudah setahun. Bilangannya pakai apa? Dulu membayar zakat 1 Januari. Berarti membayar nanti kapan? 1 Januari demikian. Tidak. Nah, ada perbedaan. Hitungannya dengan bilangan bulan Hijriah. Dan Allah letakkan pada bulan-bulan subhanallah keistimewaan. Sebagaimana sekarang. Dan ini sangat penting tentunya. Seperti saya merasakan sangat penting untuk mengingatkan. Walaupun keluar dari materi kita rencananya sirah, tapi sebagaimana yang pernah saya katakan selama antum belum membawa kitabnya ya, kitab sirah beli saja sekali lagi di toko-toko, biasanya di toko-toko yang menjual kitab kuning di Tanah Abang ataupun yang lainnya, kecil kitabnya, Khulasatu Nuril Yaqin. Jangan Nuril Yaqin ya, kalau Nuril Yaqinnya sekitar 4 jilid. Tapi khulasahnya, ringkasannya, dan kita bisa baca kitab bareng-bareng. Ini kecil. Nah, taib. Nanti insyaallah pada saatnya. Sekarang saya ingin mengingatkan kondisi kita. Kembali lagi, kita di bulan Dzulqa'dah. Saya ulangi penyebutan bilangan bulan. Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Apa setelah Dzulhijjah? Muharram. Ya, setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabi'ul Awal. Setelah Rabi'ul Awal, tambang. Kalau ada Rabi' Awal, berarti ada Rabi' Tsani. Nah, Rabi'ul Akhir. Kemudian setelah Rabi'ul Tsani, Jumadil Ula. Kalau ada Jumadil Ula, berarti apa? Jumadil Tsani. Telah. Nah, setelah Jumadil Tsani, apa? Rajab atau Rajab? Rajab. Nah, Rajab. Nah, setelah Rajab, Syaban. Setelah Syaban, Ramadan. Yang hafal semuanya setelah Ramadan, mudik, ya. Barakallahu fiik. Setelah Ramadan, Syawal. Nah, setelah Syawal, ya saat ini Dzulqa'dah. Nah, sekarang apa? Dzulqa'dah. Harus kita ingat. Nah, antum hafalkan. Pertemuan yang akan datang insyaallah hafal semuanya, ya. Sudah banyak punya gadget, tinggal buka aja bulan-bulan Islam, dihafalkan. Nah. Baik. Faedahnya banyak. Di antaranya kita sebagaimana yang saat ini saya ingatkan, kita tahu bahwa kita berada di bulan yang sangat Allah muliakan. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, di sana ada anjuran untuk kita memperhatikan kualitas dan kuantitas ibadah. Sehingga sampai sebagian para ulama mengitlakkan sebagaimana Al-Imam An-Nawawi belum mengitlakkan untuk memperbanyak puasa. Belum sebagian para ulama menyatakan khusus untuk yang sifatnya puasa diletakkan dengan ketentuan dalil yang lebih sharih. Contohnya yang lebih sharih yaitu memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di awal Dzulhijjah, maka beliau berpuasa hingga 9 Dzulhijjah. Apalagi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah merupakan puncak keistimewaan dari seluruh hari yang tidak Allah berikan kecuali di hari itu. Hari yang paling istimewa di sisi Allah, Allah letakkan di bulan suci, bulan yang sakral kalau boleh kita katakan, artinya yang sangat Allah muliakan. Jangan difahami sakral dengan kalimat apa Jawa, ya, tapi sakral dalam makna yang saya inginkan, dimuliakan di sisi Allah. Itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, antum ingat semuanya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, tidak ada perbuatan kebaikan yang lebih Allah cintai melebihi yang dilakukan di 10 hari yang pertama di awal bulan Dzulhijjah. Lebih Allah cintai dan puncak amalan yang Allah cintai yang Allah lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya, "Wal jihad ya Rasulullah? Apakah tidak boleh jihad ya Rasulullah?" Artinya, kalau dibandingkan dengan jihad, mana yang lebih utama? Ada jihad yang dilakukan di selain bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama. Dengan amalan yang dilakukan di 10 hari yang pertama, lebih baik mana? Kata Rasulullah, wal jihad. Tidak pula jihad tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali, kata Rasulullah, rajulun kharaja بماله ونفسه ولم يرجع منه شيء. Yang bisa menandingi adalah seorang yang keluar dengan jiwanya dan seluruh hartanya perang di jalan Allah dan tidak pulang dengan apapun. Artinya apa? Artinya apa? Syahid di jalan Allah dan semua hartanya kemana? Di jalan Allah. Ini yang bisa menandingi. Maka Rasulullah ketika masuk 10 hari pertama memperbanyak puasa. Beliau perbanyak puasa. Dan semua kebaikan. Dan semua kebaikan. Sehingga dikatakan, para salaf ketika sudah masuk di hari-hari yang seperti ini, dan secara umum di 4 bulan, mereka adalah orang yang paling bakhil terhadap waktu. Kok paling bakhil? Iya. Mereka akan sangat hati-hati menggunakan waktu ini. Karena waktu itu adalah umurnya. Sebagai kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innama anta ayyama idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Hakikatnya kalian ini adalah laksana tumpukan hari-hari. Ketika hilang satu hari berarti hilang sebagian daripada kita. Hilang umur kita secara pasti. Kalau yang hilang dari fisik mungkin kita masih bisa mengganti yang palsu. Kalau fisik. Tapi kalau waktu, dan itu adalah hakikat yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita, yaitu umur kita. Ketika kita hilang atau terhilang satu hari, tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Bisa jadi satu hari ini mungkin hari yang terakhir. Mungkin esok hari kita enggak bisa berjumpa dengan matahari. Karena kita wafat. Mereka katakan, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'dhu. Hakikatnya ketika telah hilang satu hari, hilanglah sebagian daripada tubuhmu yang tidak bisa kalian gantikan. Makanya mereka sangat bakhil. Apalagi ketika telah masuk di 4 bulan, terlebih lagi di 10 hari yang pertama. Apalagi ikhwan fillah, Allah tambahkan puncak dari ibadah yang terkumpul di dalamnya, ibadah badaniyah wa maliyah, Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, yaitu haji. Haji. Di sana ada subhanallah hari yang sangat agung di sisi Allah. Yang pertama hari Arafah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu membanggakan kepada seluruh penduduk langit, mensifati orang-orang yang wukuf di Arafah, atoni ghamran syaitha. Mereka datang dalam keadaan berdebu, lusuh, mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang sangat agung, hari Arafah. Dan hari yang puncak, hari yang paling Allah muliakan. Sebagaimana sabda Nabi, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr." A'zamul ayyam, hari yang paling agung. Bukan Idul Fitri. Bukan hari yang lainnya. Tetapi hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahr. Hari penyembelihan. Bahkan keagungan hari ini diiringi dengan 3 hari setelahnya yang dikenal dengan hari apa? Ayyamu at-tasyrik, yang Allah haramkan untuk berpuasa. Dan dalam hadis disebutkan Ibnu Umar dan para sahabat ketika telah memasuki 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dari tanggal pertama dengan tenggelamnya matahari, memperbanyak takbir. Yang dibaca adalah yang paling banyak mereka baca sehingga menggema di pasar dan tempat-tempat, di semua tempat. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dibaca dari tanggal berapa? Malam Id, malam Lebaran, atau mulai tanggal 1? Mulai tanggal 1. Mengagungkan nama Allah, mengagungkan asma Allah dengan takbir, utahlil, utahmid. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena hari yang sangat mulia. Dan puncaknya adalah di yaumun nar, hari penyembelihan. Dan merupakan kemuliaan bagi seorang muslim ketika Allah telah menyatakan bahwasanya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari penyembelihan, maka tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi ketika seorang muslim menyisihkan hartanya untuk berkorban di hari yang paling Allah cintai. Kita mengingat subhanallah, ketika sebuah amalan itu sesuai tepat pada waktunya, sangat berkesan dalam kehidupan kita. Pas kita masak yang enak, pas ada tamu yang tidak kita undang dari orang yang kita cintai, subhanallah, momentumnya tepat, walaupun tanpa kesengajaan, bahagia kita. Ini dari kehidupan yang biasa terjadi. Tapi ingat, hari yang paling agung, kalau boleh kita katakan, bahkan kita katakan tentunya momentum yang paling besar, yang harus kita berupaya menyisihkan harta kita untuk juga memuliakan hari yang Allah agungkan ini, yaitu dengan berkorban di yaumun nar. Subhanallah, ini hari yang paling mulia. Makanya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari yang mulia ini, man kana lahu sa'ah atau man lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Orang yang memiliki kelapangan, yang tidak mau menyembelih korban atau tidak menyembelih korban, jangan sekali-kali mendekat apa? Musallaku. Mampu ya kawan, insyaallah. Kalau belum mampu, coba kembali mungkin kita memikirkan ada gad-gad di kantong kita, ya. Kira-kira cukup untuk kambing atau tidak? Jadikan hari itu hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan jangan merasa rugi. Sisihkan harta kita untuk suatu hari yang subhanallah, yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, لَا يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى. Di hari itu Allah, yang Allah terima adalah ketakwaan. Saat bukanlah daging yang sampai kepada Allah, tidak pula darahnya yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah apa? Yang akan Allah terima adalah ketakwaan. Karena puncak syiar yang paling agung di hari itu adalah berkorban. Berkorban. Maka subhanallah, sangat memilukan berita yang masya Allah disampaikan oleh beberapa asatidah di beberapa tempat. Mereka tahu Idul Fitri, tahu Idul Adha, tapi kalau Idul Adha khususnya masih terasa asing kalau ada orang berkorban di sebagian tempat. Walaupun tak kalah hajatan mereka sembelih banyak kambing atau kerbau atau sapi, tapi Idul Adha masih aneh. Bahkan ada satu kelurahan ada kalian cuma satu ekor kambing yang berkorban. Itu di Jawa. Di Jawa. Masya Allah. Ini mungkin juga imbasnya dari tidak diingatkan tentang kemuliaan waktu-waktu yang ada dalam Islam. Bisa juga kita katakan sekali lagi merupakan imbas Ketika kaum muslim tidak mengetahui kemuliaan bulan-bulan yang ada pada para agama kita. Yang jelas Allah katakan, "Wa minha arba'atun hurum." Ada arba'atun hurum, 4 bulan yang hurum. Makanya subhanallah, ikhwati fillah, kalau kita lihat semangat kaum muslimin, kalau di Arab Saudi, kalau di 10 hari pertama itu di Masjid Nabawi, setiap hari sudah ada bukaan ya, buka puasa. Jadi sudah disediakan tiap hari. Kalau sudah masuk di 10 hari pertama. Nah, semangat. Karena imam inilah memakmurkan umur kita. Allah pilih bulan-bulan tertentu untuk kita. Makanya Allah katakan, "Fala tadzimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim. Di bulan-bulan itu. Allah ingatkan berbuat zalim ini mencakup 3 sifat. Apakah az-zulm, kezaliman antara seorang hamba dengan Allah, atau kezaliman dari seorang hamba kepada saudaranya, atau kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Dan puncak kezaliman seorang hamba kepada Allah adalah kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, "Inna syirka la zulmun azim." Sehingga kejahatan yang dilakukan di bulan yang haram ini sangat besar akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Qul qitalun fihi kabir." Karena ada peperangan, maka peperangan di bulan itu merupakan perkara yang sangat besar. Ini subhanallah yang harus kita ingat. Tapi anehnya di negeri kita ini, di bulan yang sangat suci yang kita atau diingatkan Allah, "Fala tadzimu fihinna anfusakum." Tapi malah ketika masuk di bulan yang haram ini menjadi ajang pesta kesyirikan di sebagian orang, terutama di bulan Muharram atau di bulan Syura ya. Sekali lagi, ada 4 bulan, apa tadi? Ingat, yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Ramadan atau Rajab. Ramadan atau Rajab, ikhtilaf ulama ya. Nah, Rajab bulan yang sangat agung. Sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Inna az-zamana qad istadhar." Sesungguhnya masa telah berjalan. Dalam hadis yang cukup panjang, beliau katakan, "Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran, minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, thumma Rajabun mudhar." Kata Nabi. Sesungguhnya bilangan bulan ada 12 bulan, dan di sana ada 4 bulan yang haram, yang sangat mulia di sisi Allah, sangat suci di sisi Allah. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram. Kemudian yang terpisah, wa Rajab mudhar, yaitu bulan Rajab. Nah, tapi anehnya di negeri kita, kalau sudah masuk bulan Muharram, terutama ya bulan Syura, itu ajang pesta kesyirikan. Kalau sudah masuk itu, nanti umpamanya di Solo, saat orang-orang menunggu kapan dilepaskannya kebo atau kerbau kiai selamat. Nah, untuk ngalap berkah bahkan dari kotorannya, sedekah laut, kemudian sesaji. Kalau yang punya batu akik, punya cincin, punya apa namanya, keris, dijamasi, dimandikan di bulan Muharram, di bulan Syura. Kereta kencana dikeluarkan di bulan Muharram. Nah, senjata-senjata di bulan Muharram. Dukun-dukun mandinya di bulan Muharram, setahun sekali. Nah, dukun yang sudah apa tingkat kesyirikannya masya Allah, takut juga di bulan Syura ya, akhirnya di bulan Syura juga apa, mandi. Nah, Allah musta'an. Ini yang ada di negeri kita, realita yang tidak terpungkiri. Kita lihat dan kita dengarkan. Allahu musta'an. Ini yang kiranya perlu saya ingatkan. Mohon maaf saya tidak masuk ke materi, tetapi semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi tentunya, dan kemudian untuk ikhwah semuanya dan semua yang mendengarkan. Karena memang subhanallah, kita harus mensyukuri nikmat-nikmat waktu yang Allah berikan. Itu adalah anugerah, fadilah yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.